السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita bersama pelajaran bahasa Arab, yang mana kita telah mengulang kembali al-mujallad al-awwal, jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Sengaja kita lakukan ini dalam rangka untuk memberikan pembelajaran bahasa Arab untuk pemula yang ingin belajar bahasa Arab dari nol, yang ingin belajar bahasa Arab dari awal. Dan alhamdulillah jilid satu ini sudah berlalu beberapa bulan namanya, dan sudah 4 pelajaran kita pelajari, dan malam ini insyaallah kita masuk ke ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Seraya memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima, di halaman 27. Bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang punya bukunya, silakan buka halaman 27. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran kelima, sedikit kita murojaah sebentar apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa di ad-darsur rabi', di pelajaran yang keempat, kita mempelajari beberapa huruf yang dikenal dengan huruful jar. Al-jar di sini artinya al-kasrah. Yani huruful jar yakni huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya huruf terakhirnya di kasrah. Dan ada 4 yang sudah kita pelajari, yang nanti insyaallah secara bertahap akan kita tambah lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Sementara waktu baru 4 yang kita sudah dapatkan. Ini bisa kita lihat di halaman 26, di halaman sebelumnya. Ada fi, ala, min, dan ila. Fi, ala, min, dan ila. Min hurufil jar. Min di sini maksudnya termasuk huruf-huruf jar, yakni masih ada yang lain. Ini sebagiannya saja. Dan huruful jar tadi sudah kita katakan, al-jar artinya al-kasrah. Yani huruful jar maksudnya huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya huruf terakhirnya menjadi kasrah. Seperti kalimat kitabun. Kitabun misalnya, ketika sebelumnya ada salah satu huruf jar yang 4 ini, entah itu fi, entah itu ala, entah itu min, entah itu ila, maka dia menjadi kitabun, menjadi kitabin. Misalnya kita tambahkan fi, fi kitabin. Kitabun menjadi fi kitabin. Nah, ini sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu dan sering kita ulang-ulang tentang huruful jar ini, dan mudah-mudahan bisa di murojaah melalui rekaman-rekaman baik audio maupun videonya yang telah di-upload di website Roja. Mohon nanti dilihat. Bagi yang lupa atau tidak mengikuti pelajaran ini, silahkan bisa merujuk ke rekaman yang ada, yang bisa ditanyakan ke website Roja insyaallah. Kita masuk ke ad-darsul khamis. Saya sampaikan tadi tentang ad-darsur rabi, tentang adanya kata benda yang dikasrah disebabkan huruful jar, disebabkan salah satu daripada huruful jar. Nah, di sini di ad-darsul khamis akan ada kata benda yang juga dikasrah harakat huruf terakhirnya. Mukaddimah ini mohon didengarkan, ini sangat penting. Di ad-darsul khamis ini, sekali lagi saya ulang, di pelajaran kelima ini akan kita temukan kata benda yang juga dikasrah harakat huruf terakhirnya, kasrah atau kasratain. Kasrah jika dia beralif lam, kasratain jika tidak beralif lam. Ini sudah kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu. Nah, di ad-darsul khamis ini kita temukan ada sebab lain yang menyebabkan sebuah kata benda di kasrah atau kasratain. Jadi nanti pembahasannya bukan karena huruful jar, tidak ada huruful jar. Dia di kasrah, dia majrur, istilahnya dia majrur di kasrah harakat huruf terakhirnya karena sebab lain selain yang ada di pelajaran keempat sebelumnya. Ini beda. Dan nanti mohon perhatiannya yang lebih, konsentrasinya yang cukup, karena ad-darsul khamis ini banyak yang tersandung di bab ini. Karena bab ini di awal-awal bab, tapi sangat penting untuk kelanjutan bab-bab berikutnya. Karena pola kalimat yang di ad-darsul khamis akan terulang-ulang lagi setelahnya di ad-darsul sadis, pelajaran ke-6, ke-7, ke-8, terus sampai akhir kitab. Jadi mohon pahami betul ad-darsul khamis, khususnya bagi al-ikhwah di studio, mohon perhatian yang lebih. Pahami ad-darsul khamis, pahami pelajaran kelimanya dengan baik. Bagi ikhwan dan akhwat di rumah, persiapkan alat tulisnya, persiapkan konsentrasinya. Kita mulai dengan memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis di pelajaran kelima ini ada sebuah dialog. Indana hiwar, di sini kita lihat ada dialog. Hiwar baina Sa'id wa Yasir wa Ali. Di sini ada seseorang bernama Sa'id, kemudian nanti muncul Yasir, kemudian di akhir-akhir nanti muncul Aliyun. Sa'idun, Yasirun, kemudian Aliyun. Istami'u jaydan, unzuru ilal kitab, unzuru ilal kitab, lihat ke bukunya. Wastami'u jaydan, dan dengarkan dengan baik. Ana akra, saya akan baca. La ahad yukarrir, tidak ada yang mengulang. Istami' faqat, dengarkan saja. Ad-darsul khamisu. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? La hadha kitabu Hamidin. La hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina كتاب محمد هو على المكتب هناك هو على المكتب هناك. Setiap kalimat ana akan ulang dua kali untuk memperjelas. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Di sini mulai muncul orang bernama Ali. Sebelumnya Sa'id dan Yasir saja. Sekarang Sa'id bertanya kepada Ali. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Ali menjawab, hadza qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Said bertanya dan sepertinya untuk yang terakhir kalinya. Aina hakibatul mudarrisi? Ali menjawab, hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Alan, sekarang, unzuru ila kitab, wastami'u jaydan, thumma karir ma'i. Ada tambahan perintah di situ. Sekarang lihat bukunya. Unzuru ila kitab, wastami'u, thumma kariru. Kemudian apa, Ikhwan? Kariru? Ikuti, sama-sama. Siap? Ikuti sana. Lihat tulisannya, ikuti ana. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Nah, kita ulang dua kali untuk membaguskan bacaan, semakin membaguskan bacaan. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Hamidin. Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Nah, bukan Muhammadin tapi Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Bagus. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Nah, sebelum kita terjemahkan, berapa persen antum paham apa yang dibaca? 100% insyaallah. 100? 100. 100. 100. 100. 100. 100. Ragu-ragu seperti bilang insyaallahnya. Nah, taib, anak kurangi. 80%? Insyaallah. Insyaallah 80. Nah. Semua 80. Ada yang 70? Tidak ada yang menawar 60, enggak ada. Taib. Untuk memastikan agar kita yakin 100%, kita terjemahkan barang-barang. Kita tidak akan pindah ke halaman berikutnya kecuali setelah antum paham apa yang antum baca. Tapi saya yakin di sini al-mufradatnya di sini bukan mufradat yang baru semuanya. Ada yang baru, ada yang sudah kita pelajari. Ini di antara pentingnya murojaah, ikhwan. Sebelum kita masuk ke terjemah, ketika antum murojaah, ketika antum mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya, ini pesan ana yang tidak bosan-bosannya ana ingatkan terus kepada al-ikhwa wal-akhwat, baik yang di studio maupun di rumah, bahwa pentingnya murajaah, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari besoknya atau lusa diulang lagi. Atau paling tidak sebelum malam apa ini? Malam Jumat ke depan, sebelum kita ketemu malam Jumat pekan depan, antum sudah murojaah dulu pelajaran yang sudah kita pelajari. Agar apa? Di antaranya agar mufradat yang sudah kita dapatkan tidak hilang. Faham, Tom? Nah, dengan murojaah ini, walaupun antum tidak sengaja menghafal, di antara manfaat murojaah adalah masih ingatnya, masih segarnya ingatan kita tentang mufradat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Antum ingin jalan di tempat belajar ini atau pengen terus maju? Terus maju. Maka mohon murojaah. Seperti kalimat kitab. Kitab kan bukan kalimat baru, ikhwan. Ada sekretarik? Bala. Kitab, apa artinya kitab? Buku. Kolamu, ada kolam. Pulpen. Maktab. Meja. Daftar. Buku tulis. Buku tulis. Hakibah. Tas. Ini sudah kita dapatkan sebelumnya. Ada sekretarik? Tinggal dirangkai dengan kata-kata lainnya di sini. Sama-sama kita terjemahkan bareng-bareng. Di sini kita mulai dengan dari pertanyaan Said kepada Yasir. Akitabu Muhammadin. Hadza ya Yasiru, bagaimana terjemahannya? Apakah kitab? Apakah bukunya Muhammad? Hadza, apa arti hadza? Ini ya Yasiru. Wahai Yasir. Apakah ini? Apakah bukunya Muhammad ini? Wahai Yasir. Jadi Said sambil menunjuk bukunya siapa, Ikhwan? Sambil menunjuk buku yang dia pikir itu bukunya Muhammad. Ditanya, Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Apa jawaban Yasir? La hadha kitabu Hamidin. Tolong terjemahkan. La. Tidak. Bukan. Hadha. Ini. Kitabu Hamidin. Kitabnya Hamid. Nah, bukunya Hamid. Kalau begitu, aina kitabu Muhammadin? Ya, Said bertanya lagi. Aina kitabu Muhammadin? Tolong terjemahkan. Di mana kitabnya Hamid? Kok Hamid lagi? Di mana kitabnya? Muhammad. Di mana kitabnya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja. Meja. Hunaka. Hunaka ini kata baru sebenarnya. Di sana. Di sana. Naam, huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Di sana. Nah. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Di mana buku tulisnya Ammar? Huwa berarti daftar di sini buku tulis. Bedanya apa dengan kitab? Kitab buku pelajaran, buku cetak. Kalau daftar buku tulis. Faham, Tom? Huwa ala maktabil mudarrisi. Tolong terjemahkan. Dia di atas mejanya guru. Naam, dia di atas mejanya Pak Guru. Al-mudarris laki-laki. Ala sekadarik? Bala. Maka al-mudarris kita katakan Pak Guru. Jelas sampai situ ya, ikhwan? Faham, Tom? 100% sampai situ? Insyaallah. Jangan ragu-ragu untuk bertanya kalau masih ada yang belum jelas. Faham, Tom? Tanya jika belum jelas. Jangan bilang fahimna kalau belum fahimna. Faham, Tom? Fahimna. Sampai mana tadi, ikhwan? Kolam, berarti sekarang masih Said ya. Sekarang Said bertanya kepada siapa sekarang? Ali. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man? Pulpen siapa? Hadha. Ini. Ya Aliyu? Wahai Ali. Hadha qalamul mudarrisi. Ali menjawab, hadha qalamul mudarrisi. Terjemu ya, ikhwan. Ini pulpennya Pak Guru. Said bertanya lagi kepada Ali, dan ini terakhir kalinya. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Dia di bawah meja. Tahta artinya apa, Ikhwan? Di bawah. Di bawah. Hiya tahtal maktabi. Kenapa pakai hiya di sini? Karena sebelumnya huwa semua. Huwa ala maktabil mudarris. Kenapa? Hakibah. Hakibah. Kembali ke hakibah. Hakibah muzakaratan muannats. Muannats. Tahu dari mana itu muannats? Tahu dari mana itu muannat hakibah? Ada tak marbutoh. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum. Jelas sekarang? 100% jelas insyaAllah? InsyaAllah. Baik, kalau gitu kita baca lagi. Kita baca lagi. Sama-sama. Sekarang tutup bukunya. Sudah paham? Sudah dibaca dengan kondisi buku terbuka. Sekarang al-istima' murni al-istima' apa mana al-istima' nah, murni mendengar saja, telinga saja sampai diingat-ingat dari maknanya. Kalau tadi kan kalau buka buku bisa nyontek, sekarang murni di sini nih ingatannya. Siap? Ayo sama-sama. Ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu apa artinya ad-darsul khamisu? Pelajaran kelima. Nah, akitabu Muhammadin hadha. Ya Yasir. Terusin dulu. Baca dulu. Jangan lanjutkan. Akitabu Muhammadin hadha. Akitabu Muhammadin hadha. Ya Yasiru. Ya Yasiru. Sekarang kita gabung. Akitabu Muhammadin hadha. Ya Yasiru. Akitabu Muhammadin hadha. Ya Yasiru. Sekali lagi. Akitabu Muhammadin hadha ya yasiru. Ah, apa artinya? Akitabu Muhammadin apa kitab ini punyanya Muhammad? Ya yasiru. Wahai yasir. Wahai yasir. Wahai yasir. Nah, yasir namanya kan. Anda bilang yasir tadi kan? Tidak mungkin tiba-tiba jadi Muhammad. Nah. Agak grogi seperti malam ini. Siap lanjutkan? Siap. La hadha kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Nah, apa artinya la? Bukan. Hadza kitabu Hamidin. Ini kitabnya Hamid. Mumtaz. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Sekali lagi. Aina kitabu Muhammadin? Apa artinya? Di manakah kitabnya Muhammad? Di manakah kitabnya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Sekali lagi. Huwa 'alal maktabi hunaka. Mumtaz. Apa artinya huwa 'alal maktabi? Dia ada di atas maktabi. Meja hunaka sana. Hunaka meja itu hunaka di sana. Iya, hunaka di sana. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Sekali lagi. Aina daftaru Ammarin? Apa artinya? Di mana buku tulis Ammar? Di mana buku tulisnya Ammar? Daftar beda dengan apa tadi? Kitab. Daftar apa tadi? Buku tulis. Kitab. Buku pelajaran. Sekali lagi. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Tidak pakai alal. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Jadi bukan alal ya. Ala maktabil mudarrisi. Sekali lagi. Huwa ala maktabil mudarris. Bagus. Apa artinya? Dia ada di atas mejanya Pak Guru. Apa yang di atas mejanya Pak Guru? Daftar siapa? Yasir. Lupa antum. Suarusan tadi, daftar Ammar. Nah, bukan Yasir, bukan Said. Nah, diajak sedikit balik atau? Labas khair insyaallah. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamun hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha? Qalamu man hadha? Qalamu man hadha? Qalamu man hadha? Ya Aliyu? Ya Aliyu? Gabung. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man. Qalamu man hadha ya Aliyu. Mumtaz. Apa artinya? Qalamu man hadha ya Aliyu? Pulpen siapakah ini ya Ali? Wahai Ali. Sekarang Ali. Jadi sekarang ada muncul siapa ini? Ali. Ali menjawab, hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Sekali lagi. Hadha qalamul mudarrisi. Nah, bagus, mudarrisi. Ra-nya ditasdid betul. Karena ada di luar sana ada yang susah bilang al-mudarris. Dia selalu bilang mudaris. Mudaris. Agak susah. Dal masukkan ke ra. Mudarris. Paham, Tom? Paham. Sekali lagi. Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Apa artinya? Ini pulpennya Pak Guru. Ini pulpennya Pak Guru. Terakhir, dua lagi. Tanya jawab. Pertanyaannya, aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Koreksi sedikit. Aina hakibatul mudarrisi? Aina hakibatul mudarrisi? Bagus. Terjemahannya? Di manakah tas guru? Pak guru? Pak guru. Iya. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Sekali lagi. Hiya tahtal maktabi. Apa artinya? Dia ada di bawah, meja Pak Guru. Mumtaz. Silakan. Iftahul kutub. Buka bukunya. Ana minta ada Said, ada Yasir, ada Ali. Pas nih, tiga orang nih. Anta ya Abu Abdullah, anta Said. Halaman 27 tertutup sepertinya. Sudah. Halaman 27. Antum siapa? Said. Sebelahnya? Yasir. Nah, antum? Ali. Antum Ali. Dua kali saja Ali, tidak banyak-banyak. Siap? Baca saja, tidak usah diterjemahkan. Sambil antum merenungkan terjemahannya. Tafadhal. Ayo. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? La, hadha kitabu Hamidin. Naam. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Ya. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hada qalamul mudarrisi. Bagus. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Muda antaranya terkesan seperti orang barat bilangnya. Mudar apa tadi? Bagaimana tadi? Mudarrisi. Anak saja susah-susah bilangnya. Mudarrisi. Nah, barakallahu fiik. Syukran ikhwan, masyaallah, mumtaz. Antum mumtazun, masyaallah. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah akhwat di rumah. Tafadhal ya Akhi Abdul Ghafar. Bagi Anda yang ingin membaca pada pelajaran kelima ini, sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah sebelumnya, Anda dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Baik, kita coba angkat. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Aisyah di Aceh. Ummu Aisyah di mana, Ummu? Di Aceh. Di Aceh. Silakan, Ustaz. Di Aceh. Di mana Acehnya, Ummu? Aceh Besar, Ustaz. Aceh Besar, Masya Allah. Ahlan wa salam dari Aceh, Masya Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Ada bukunya, Ummu Aisyah? Ada, Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, silakan. Dibaca, kemudian diterjemahkan dialognya. Bismillah. Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran kelima. Iya. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Naam, Masya Allah. Kira'ah mumtazah. Alhamdulillah. Sa'id, apakah ini bukunya Muhammad ya wahai Yasir? Naam, Masya Allah. Yasirun. La, hadha kitabu Hamidin. Yasir, tidak, ini bukunya Hamid. Naam. Nama kita tidak usah sebutkan lagi. Teruskan saja. Oh iya, Ustaz. Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Naam. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja sana. Naam. Aina daftaru Ammarin? Ya. Di mana buku tulisnya Ammar? Ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya Pak Guru. Naam. Qalamu man hadha ya Aliyu? Naam. Pulpen siapa ini wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Ini pulpennya Pak Guru. Naam. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya Pak Guru? Naam. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Mumtazah, wallahi mumtazah. Anti mudarrisa ya Ummu Aisyah? Anti mudarrisa? Sedikit-sedikit Ustaz. La, mudarrisa enggak usah sedikit-sedikit. Insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fiki. Syukran. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Jazakillahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Aceh. Dan silakan di belakang beliau di kesempatan berikutnya Ustaz ya. Ya. Bagi Anda yang ingin membaca pada khiwar di pelajaran ini, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Umu? Ini dengan ini ya. Dengan Ibu Asad dari Sabu. Ibu siapa? Ibu siapa, mohon maaf. Ibu Sofyan dari Sabu, Kupang. Oh, dari Kupang. Dari Kupang. Nah, Kupang di Ibu Sofyan dari Sabu, Kupang. Sulawesi. Dari NTT. NTT. Ya. Mohon maaf. Sebelumnya dikecilkan dulu volume radio atau televisinya Om. Dikecilkan dulu volume radio atau televisinya di rumah. Fokus mendengarkan suara kami dari gagang telepon saja. Oh, ya. Baik. Sudah, nah. Sudah Ibu Sofyan. Oh, ya. Sudah dikecilkan suara televisinya, dikecilkan suara televisinya biar fokusnya di gagang telepon saja. Sudah baik. Ada bukunya Ibu Sofyan? Bukunya belum ada. Belum ada, tapi Ibu Sofyan tadi mendengarkan dari awal. Iya, dengar. Alhamdulillah, siap baca dialognya. Suara televisinya masih terdengar, Ibu Sofyan. Dimatikan saja. Matikan. Ya. Ibu Sofyan, bukunya kami tampilkan di layar televisi, Ibu. Terlihat sudah bukunya? Iya, terus. Silahkan, dibaca. Sa'idun. Naam. Al-kitabu Muhammadin hala ya yasiru. Naam, Masya Allah. Mumtazah. Terjemi. Apakah ini kitabnya Muhammad lah yasir? Naam, mumtazah. Masya Allah. Lanjut. Yasir. La, hala kitabun hamidin. La, hada, sekali lagi. Hada kitabu hamidin. Kitabu, dan ya. Ini kitabnya hamid. Ya, bukan kitabun, nemu ya. Kitabu. Nama tidak usah disebut, langsung saja. Said Yasir sudah tidak usah disebut lagi. Langsung saja dialognya. Inna kitabu Muhammadin. Nah. Inna kitabnya Muhammad. Naam, terus. Ya alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Bagus. Aina daftar Ammar. Di mana buku tulisnya Ammar? Hidupkan kasrahnya Ammarin. Aina daftar Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Iya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas mejanya Pak Guru. Mumtaz, lanjutkan. Qala man hadha ya Ali? Ya Aliyu. Qala man hadha ya Aliyu? Naam, Aliyu. Pulpen siapakah ini wahai Ali? Naam. Hadha qalamul mudarrisi. Naam. Ini pulpennya Pak Guru. Mumtaz. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya Pak Guru? Hiya tahtal maktabi, dia di bawah meja. Nah, cepat sekali Umu. Sepertinya sudah biasa. Umu guru, ustazah, mudarrisah? Laisal mudarris. Laisal mudarris, inama mudarrisah. Laisal mudarris wa inama mudarrisah. Harus kedalik. Baik, syukran. Syukran Abu Ibu Sofyan. Masyaallah. Yeah. Jazakillah khair, barakallahu fi. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya, telah terhubung dari Kupang ya. NTT ya, di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fi. Dan berikutnya, Ustaz? Nah, cukup. Kita ya. Langsung masuk ke latihan. Nah, kita lanjutkan ke latihan, Ustaz. Nah, silakan. Sudah cukup bacaan dialog tadi. Nah. Ikhwan Studio sudah beberapa kali, kemudian sudah diulang lagi dua kali, sudah beberapa kali, cukup. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Awwal. Latihan pertama. Tapi sebelumnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Ikhwan di studio? Dialog tadi sudah jelas, insyaAllah? InsyaAllah. Baik. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Awwal. Latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal al-atiyah di bawah ini. Di bawah ini atau berikut. Ada tiga soal saja, tidak banyak-banyak. Dan pas di sini. Tiga soal, antum ada tiga orang. Pas nih, bagi-bagi nih. Al-awwal anta ya akhir kirim. Al-thani al-thalith. Siap? Insyaallah. Wahid, ithnan, thalatha. Siapa yang pertama tadi? Siapa yang wahid? Ithnan siapa? Antum. Ithnan antum. Thalatha siapa? Aris. Siapa? Aris. Aris. Nah, mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Masing-masing fokus ke soalnya masing-masing. Silakan. Tafadhal. Alkum wahid. Wahid. Aina kitabu Muhammadin? Bagus. Lihat, tanpa harokat antum bisa baca dengan benar. Aina kitabu Muhammad? Apa artinya aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Di mana kitabnya Muhammad? Tafadhal. Jawabannya? Lihat di dialog. Oh. Jangan ngarang sendiri. Barusan kita baca berkali-kali dan terjemahkan. Di mana bukunya Muhammad? Ayo. Huwa alal maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Sahih, Huwa? Sahih. Sahih, bukunya Muhammad ada di atas meja. Khata, Ustaz. Khata. Nah. Huwa alal maktabi hunaka. Nah, antum yang mengkoreksi langsung. Alhamdulillah. Jelas sekarang jawabannya? Ulang sekali lagi jawabannya. Huwa? Huwa alal maktabi hunaka. Apa artinya? Dia bukunya ada di atas meja di sana. Iya. Tadi salah tadi ya? Iya. Baik, itsnan sekarang. Tafadhal. Aina kitabu Ammarin? Ini sepertinya salah, bukan kitabu Ammarin, daftaru. Ini kesalahan tulis, kesalahan cetak, bukan kitab, tapi daftaru. Daftar. Karena tidak ada di dalam kitab, ada sekitar tarik. Mana? Jadi ulang sekali lagi soalnya, dikoreksi. Aina? Aina daftaru Ammarin? Ah, baru betul itu. Apa artinya? Huwa, artinya di manakah bukunya Ammar? Kok bukunya terjemahannya? Buku tulisnya. Buku tulis. Di manakah buku tulisnya Ammar? Iya. Huwa alal maktabil mudarrisi. Alal atau huwa ala? Huwa ala maktabil mudarrisi. Mumtaz. Terjemahkan? Dia di atas mejanya Pak Guru. Ah, itu dia jawabannya. Jawaban antum dari akhir. Iya. Terakhir. Fadhal Aris. Salasah. Aina hakibatul mudarrisi. Sebutkan angkanya dulu. Angka berapa tadi? Alis. Salasah. Coba antum batuk sebentar. Begitu. Sepertinya ada serak-serak itu. Nah. Ya, sahabat tuh. Aina hakibatul mudarrisi. Bagus, bagus sekali bacaannya. Di mana tasnya Pak? Di mana tasnya Pak Guru? Mumtaz. Jawabannya? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Masya Allah. Terjemahkan. Dia di bawah meja. Masya Allah. Mudah. Arsitalik. Mudah kan, Ikhwan? Sahlun. Alaysa kadzalik? Kalau Anda tanya alaysa kadzalik, bukankah begitu? Jawabannya? Bala. Bala. Nah, jangan diulang dua kali. Jangan bala-bala. Nanti maknanya lagi. Nah, bala. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Ini yang tadi Anda katakan, mohon konsentrasi penuhnya. Mohon perhatian lebihnya. Di sini jika tidak diperhatikan dengan baik bisa menjadi batu sandungan. Antum bisa terjatuh di sini. Di sini banyak keluhan, banyak yang belum paham. Maka mohon perhatiannya. Anda akan mencoba menjelaskannya sebunah mungkin. Antum mohon perhatiannya dengan baik. Di sini di pelajaran kelima ini, ikhwan, tadi sudah Anda kasih mukaddimah kalau Antum masih ingat. Antum akan menemukan adanya kata benda yang juga dikasrah. Hanya saja bukan karena ada huruful jar. Huruful jar sudah lewat di pelajaran keempat. Fi, min, ila, ala, itu di pelajaran keempat. Sekarang di sini ada kata benda yang dikasrah tapi bukan karena huruful jar, karena sebab lain. Ini yang disebut dengan al-idhafah. Apa namanya, Juan? Al-idhafah. Al-idhafah itu hakikatnya adalah, Anda akan permudah, dua kata benda digabung menjadi satu. Dua kata benda digabung sehingga seakan-akan menjadi satu kata. Apa tadi, Ikhwan? Ana ulang. Apa tadi al-idhafah tadi? Dua kata benda digabung seakan-akan menjadi satu. Tetap dua kata, tapi dari segi makna seakan-akan jadi satu. Sebagai contoh di sini ada dua kata benda kita mau gabung. Lihat di latihan kedua. Ada kitabun, lalu ada Muhammadun. Kata pertama kitabun, begitu harokatnya ketika masih terpisah masing-masing, ketika masih berdiri sendiri masing-masing seperti itu, kitabun. Kata kedua, tolong dibaca kata kedua, Muhammadun. Begitu harokatnya ketika dia berdiri sendiri. Ketika digabung, lihat menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Sekarang mana jadi apa? Bukunya Muhammad. Apa yang berubah di sini, Ikhwan? Ketika digabung, apa yang berubah? Harokat. Harokat, betul. Harokat huruf terakhirnya. Kitabun jadi apa? Kitabu. Muhammadun jadi Muhammadin. Muhammadin. Begitu seterusnya di bawahnya. Itu patokannya begitu. Berarti Muhammadin dia di kasrah, ya tidak? Di kasrah karena apa? Karena ada huruful jar? Bukan. Ini namanya al-idhafah. Penggabungan dua kata benda. Kata yang terakhir selalu harus di kasrah. Kata benda yang terakhir Muhammadin, di sini Muhammadin kata benda terakhir selalu di apa? Selalu di kasrah. Kata benda yang pertama tidak boleh ditanwin. Sehingga tidak boleh kitabun Muhammadin, tidak boleh. Tapi kitabu Muhammadin. Pahami dulu contohnya, nanti baru kemudian silakan baca soal berikutnya. Pahami dulu contohnya. Faham, Tum? Fahina. Kita coba nomor yang pertama di bawahnya. Sama-sama kita baca, ikhwan. Qalamun. Qalamun. Hamidun. Hamidun. Sekali lagi. Qalamun. Qalamun. Terus Hamidun. Nah, sekarang kita mau apakan ini? Digabung. Silakan. Diidhafahkan. Qalamu Hamidin. Mumtaz. Jadi bagaimana? Qalamu Hamidin. Hamidin. Qalamun jadi Qalamu. Hamidun jadi Hamidin. Sekarang apa maknanya? Pulpennya Hamid. Menunjukkan pemilikan. Ini pena milik Hamid. Yang pertama buku milik Muhammad. Salah satu daripada tujuan penggabungan atau idhafah ini diantaranya menunjukkan pemilikan. Diantaranya, tidak semuanya. Paham, Tom? Silakan lanjutkan. Baitun. Baitun. Abbasun. Abbasun. Silakan sambung. Baitu Abbasin. Ah, sekali lagi. Baitu. Baitu Abbasin. Apa artinya sekarang? Rumahnya Abbas. Rumahnya Abbas. Jadi apa pemilikan? Ada sekedarik? Bala. Ini namanya apa tadi Ikhwan namanya? Idhofah. Al-Idhofah. Penggabungan dua kata. Benda. Siap antum dilepas sekarang sendiri-sendiri? Insyaallah. Bismillah. Berikutnya, satu satu satu. Kalau barang-barang kelihatan mumtaz terus. Ghurfatun Aliyun. Iya. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin mumtaz. Apa artinya? Nah, ghurfa apa ya? Nah, usah bisik-bisik, terdengar suaranya. Tanya saja di forum itu. Ghurfa artinya kamar. Kamar. Atau ruangan. Kamarnya Ali. Nah, itu speakernya cukup cukup sensitif itu. Antum berbisik-bisik terdengar sampai di rumah. Sampai ke Kupang, sampai ke Aceh tadi. Nah, tanya saja kalau tidak tahu, tanya saja. Apa tadi ghurfatu Aliin apa artinya? Kamarnya Ali. Kamarnya Ali. Baik. Terus berikutnya. Daftarun Sa'idun. Iya. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin sahih. Apa buku artinya? Buku tulisnya Sa'id. Buku tulisnya Sa'id. Lanjut Aris. Mandilu Yasir. Mindilun. Mindilun Yasirun. Naam. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Bagus, bagus. Tinggal maknanya sekarang. Apa itu mindil? Kalau antum ikuti pelajaran sebelumnya, antum akan tidak tahu mindil itu artinya sapu tangan. Sapu tangan milik Yasir. Sapu tangan milik Yasir. Yasir. Sapu tangannya Yasir. Nah, tulis artinya di situ biar nanti antum merojaah ingat terus. Bukan mandil, tapi apa tadi? Mindil. Mindil. Nah. Wajar jika salah. Nah, tidak apa-apa. Berikutnya. Khamisun Ammarun. Masyaallah, ainnya luar biasa. Ulang sekali lagi ainnya, akhi. Ammarun. Anta kal Arab, masyaallah. Mumtaz. Qamisu Ammarin. Masyaallah. Qamisu Ammarin, sahih. Kemejanya Ammar. Kemejanya Ammar. Lihat, sudah semakin mudah. Ada sekali? Benar. Terus, satu lagi. Sarirun Khalidun. Naam. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Bagus. Apa itu Sariru Khalidin? Ranjangnya Khalid. Ranjangnya Khalid. Nah, masya Allah. Ternyata yang tadi anak pikir jadi batu sandungan ternyata tidak. Jadi batu loncatan. Masya Allah. Luar biasa ya, Ikhwan. Yang satu ini jelas. Yang bagian kanan sudah jelas. Insya Allah. Sekarang masuk ke bagian kirinya. Lihat contoh bagian kirinya. Masih al-idhafah, tapi lihat ada sedikit perbedaan bentuk kalimat. Perhatikan. Contohnya di sini maktabun. Itu kata yang pertama. Kata benda yang kedua, al-mudarrisu. Ada apa di situ? Ada al. Ada alif lam. Beda dengan yang pertama tadi kan? Yang pertama tanpa alif lam, dari kasrotain. Jadinya kasrotain. Sekarang karena ada alif lam jadi kasrah. Lihat maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Faham tum? Faham. Jangan maktabul mudarrisin, salah. Kalau ada alif lam kasratainnya hilang, jadi kasrah saja. Antum memperhatikan penjelasan anak atau memperhatikan soalnya masing-masing? Sudah siap-siap baca soalnya seperti ini. Sudah enggak fokus dengan penjelasan. Baik, tidak mengapa. Kita lanjutkan kalau begitu. Bismillah. Nah, tadi yang kedua ini sudah tengah. Antum Aris sekarang. Nah, miftahun. Anak-anak ini anda ajari. Miftahun. Miftahun. Miftahun ini artinya miftahun. Aris, lihat ke sini Aris. Miftahun. Serutan. Hah? Ah, ulekan? Serutan. Kunci. Serutan. Kunci. Serutan. La. Kunci. Kunci. Kunci. Ya. Nah. Bagus. Al-baitu berikutnya. Al-baitu. Naam. Nah, miftahun apa tadi artinya? Kunci. Al-baitu. Bangku. Bangku. Kunci kok bangku? Kunci pasangannya apa? Pintu. Pintu. Naam. Sahih pintu, Ikhwan? Betul pintu, tapi ini bukan pintu di sini. Al baitu rumah. Iya. Nah, kunci rumah gitu maksudnya Haris. Nah. Siap digabung? Siap. Tolong baca dulu sekali lagi. Miftahun. Miftahun. Terus al baitu. Iya, digabung. Miftahu. Miftahul baiti. Muftahul baiti. Muntaz. Bagus sekali. Artinya kunci rumah. Iya, kunci rumah. Iya, kunci rum, kuncinya rumah. Iya, kunci ini kuncinya rumah. Iya, syukran. Jazakallah khair. Nah, ingat baik-baik, miftahun bukan serutan. Apa tadi? Kunci. Kunci. Anda tulis di bawahnya. Al-baitu bukan pintu, rumah. Nah. Insyaallah tidak akan terlupa lagi insyaallah. Tafadhal akhi. Dukanun. Al tajiru. Ah, ini alif lam qomariyah atau alif lam syamsiyah ya akhil karim? Syamsiyah. Syamsiyah. Jadi at-tajiru. At-tajiru, mumtaz. Digabung. Dukanut tajiri. Bagus. Dukanut bukan dukanul. Ah, di sini alif lam syamsiyah. Bagus sekali antum bahwi. Ulang sekali lagi. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri, mumtaz. Apa artinya? Tokonya pedagang. Tokonya pedagang. Mumtaz. Terus lanjut. Baitun al-muhandisu. Naam. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Mumtaz. Apa artinya? Rumahnya insinyur itu. Iya, rumahnya insinyur itu. Ada tambah itu di situ. Baik, labas. Terus Faris. Ismun. Ismun. Al-waladu. Al-waladu. Sambung. Ismul. Ismul wali. Ismul waladu. Ismul? Ismul waladi. Pelan-pelan. Ismul waladi. Ismul waladi. Mumtaz. Apa artinya ismul waladi? Nama anak laki-laki itu. Iya. Tulis. Ismu, ismun, nama. Al-waladu? Anak laki-laki. Nah, berarti ismul waladi namanya anak laki-laki itu. Iya. Terus kita pun Allahu. Allahu. Sekali lagi Allahu. Allahu. Masyaallah. Kalau Arab anta ya akhil karim. Masyaallah. Kitab Kitabullahi. Kitabullahi. Mumtaz. Masyaallah. Apa artinya Kitabullahi? Kitab Allah. Kitab Allah. Al-Qur'anul Karim. Terus ini pas nih, nanti Aris lagi terakhir nanti. Pintun at-tabibu. Ya. Pintut tabibi. Pintut tabibi, mumtaz. Pintun artinya anak. Anak perempuannya dokter itu. Iya, mumtaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Terus Aris. Miftahun. Miftahun. Ah, kata yang sama. Bukan serutan ya. Apa tadi miftahun? Kunci. Kunci. As-sayyaratu mobil. As-sayyaratu. Apa tadi as-sayyaratu? Mobil. Silakan digabung. Miftahul miftahus sayyarati. Mumtaz. Miftahus sayyarati. Bagus sekali. Artinya? Kuncinya mobil. Kuncinya mobil. Masya Allah. Kalau tadi kunci rumah? Kalau ada. Ini kunci mobil, masya Allah. Ini isyarat sepertinya Mas Haris mau punya rumah dan punya mobil, insya Allah. Amin. Amin ya Rabb, masya Allah. Dari tadi miftah terus. Kuncinya dua, masya Allah. Kunci. Nah, insya Allah. Kunci dan rumahnya, insya Allah. Kunci dan mobilnya, insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan, masih ada waktu 7 menit, ah. Ya. Abdul Ghaffar. Baik. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal. Namsal. Khairul salam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada. Kita mempersilakan untuk anda, para pendengar maupun pemirsa, membaca latihan kedua ini pada halaman ke-28. Silakan kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Palembang. Ibu Evi, Palembang. Nah. Iya. Silakan, Ibu Evi. Iya. Ada yang sebelah kanan dulu. Iya, Ustaz. Silakan. Kolamun Hamidun. Mumtaz. Kolamu Hamidin. Iya, terjemahkan. Pena Hamid. Penanya Hamid. Iya, terus. Zaitun, rumah. Abbasun, Abbas. Ya. Sambung. Baitu Abbasin. Naam, masya Allah. Rumah Abbas. Siap, bagaimana? Rumah Abbas. Ya, rumahnya Abbas. Abbas, terus. Urfatun kamar. Ya. Aliyun Ali. Ya. Urfatu Aliyin. Urfatu Aliyin, masya Allah. Kamarnya Ali. Mumtaz, terus. Daftarun. Buku tulis. Sa'idun. Sa'id. Nah, masya Allah. Anti mumtaza. Daftaru Sa'idin. Masya Allah. Mumtaza. Masya Allah. Bukunya Sa'id. Buku? Sa'id. Daftarun. Buku saja? Buku tulisnya Sa'id. Mumtaza. Masya Allah. Anti mumtaza. Ya. Terus. Dilun. Sapu tangan. Yasirun. Yasir. Mindilu Yasirin. Naam, masya Allah. Sapu tangannya Yasir. Sapu tangannya Yasir. Mumtaz. Omisun. Kemeja. Naam. Ammarun. Ammar. Ya. Omisu Ammarin. Mumtaz. Kemejanya Ammar. Mumtaz, masya Allah. Anti mumtazah. Terakhir. Sarirun. Ranjang. Khalidin. Ya. Khalid. Ya. Sariru Khalidin. Naam. Ranjangnya Khalid. Ya, masya Allah. Mumtazah. Anti mumtazah. Bu Evi atau Bu Eva tadi? Bu Evi. Ya. Mumtazah. Masya Allah. Syukran. Syukran Umu. Ya. Ditunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Barakallahu fiki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Evi dari Palembang yang telah terhubung di malam hari ini. Di belakang beliau, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat terhubung pula di 021-823-6543. Baik, kita sapa. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari mana? Sudah terhubung, Ibu? Dengan Umu Zain di Kerawang. Umu Zain dari Kerawang. Kerawang ya, silakan. Umu Zain, sahih Umu Zain? Iya. Umu Zain ya, sudah. Iya, sebentar Umu Zain, matikan dulu suara televisinya. Oh iya, sudah. Sudah. Sudah. Yang sebelah kiri sekarang Umu Zain ya. Ada bukunya kan? Ada bukunya. Silakan. Miftahun, dari situ. Dari kitabun ya saja. Apa dari maktabun? Dari maktabun. Maktabun itu contohnya. Sekarang langsung ke bawahnya. Oh, miftahun. Miftahun, iya. Oh iya, namanya. Miftahun. Al-baitu. Al-baitu. Al-baitu. Baik. Miftahun kunci. Al-baitu rumah. Iya. Miftahul baiti. Terputus nampaknya. Kota, Delasa. Terputus. Ya, mohon maaf terputus semua. Mungkin dapat menghubungi kembali atau di belakang beliau Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Naam. Silakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Iya, nampaknya delay cukup lama. Baik, masih terhubung? Jauh sepertinya. Nah, mungkin terputus ya. Halo. Atau kita angkat kembali. Nah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana ini? Dengan Abdullah dari Riau. Dari Riau, Pak Abdullah. Pak Abdullah, ya? Riau, selamat. Masya Allah. Pak Abdullah, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ada bukunya, Pak Abdullah? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Abdullah laki-laki yang pertama malam ini saya dengar suaranya. Iya. Masya Allah. Silakan Pak Abdullah. Iya. Ada bukunya? Ada. Iya, alhamdulillah. Silakan. Iya. Miftahun. Iya. Al baitu. Iya. Miftahul baiti. Masya Allah. Terjemahkan. Miftahul baiti. Apa artinya? Kunci rumah. Kuncinya rumah. Kuncinya ya. Rumah. Terus. Dukkanun At-tajiru. Taknya panjang. At-tajiru. At-tajiru. Ya, silakan digabung. Dukkanut tajiri. Mumtaz, masya Allah. Baitun. Sebentar, terjemahkan dulu, Pak. Oh. Apa ini ya? Dukan ini. Dukan. Apa itu dukan? Toko. Toko. Iya. Toko saudagar, pedagang. Iya, tokonya pedagang. Iya. Nah, sahih, betul. Terus. Baitun. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Bagus. Iya. Baitul muhandisi. Mumtaz. Terjemahkan. Rumah guru. Rumahnya guru. Al-mudarris kalau guru. Ini bukan al-mudarris. Apa ya? Al-muhandis. Al-muhandis insinyur, Pak. Oh, insinyur. Iya, rumahnya. Rumahnya insinyur. Iya, bagus. Terus. Ismun. Naam. Al-waladu. Iya. Ismul walidi. Ismul? Ismul walidi. Waladi. Oh, ismul waladi. Iya, kan al-waladu tadi kan? Iya, iya. Berarti ismul? Ismul waladi. Mumtaz. Iya. Apa artinya, Pak? Namanya anak. Namanya anak laki-laki. Iya. Iya. Terus? Kitabun. Allah. Allahu, Allaha atau Allahi? Yang mana mana? Allahu. Allahu. Ya, digabung sekarang. Kitabullahi. Mumtaz. Kitabullahi. Kitabnya Allah. Naam. Allah. Ya. Al-Qur'anul Karim. Terus? Ya. Baitun. Perhatikan baik-baik, Pak. Bukan baitun itu. Bintun. Iya. At-tabibu. Iya, mumtaz. Bintut tabibi. Bintut tabibi. Naam. Artinya mesti banyak meroja, Bapak nih. Iya. Bintun anak perempuan. Ya, anak perempuan dokter ya. Anak perempuannya? Anak perempuannya dokter. Pak dokter. Iya, anak perempuannya. Karena dia mudzakkar at-tabib. Iya. Satu lagi. Miftahun as-sayyarah. Hidupkan semua harakatnya. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Naam. Silakan. Miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Mumtaz. Mumtaz. Ya. Kuncinya mobil. Kuncinya mobil. Kalau yang ini paham maknanya, Pak. Masya Allah. Allah ibarik fikum. Syukran. Jazakillah khair. Kita tunggu teleponnya minggu depan, Pak, ya. Ya, baik. Insyaallah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik atas kebersamaannya dan telah membaca di latihan 2 ini sampai akhir dari latihan tersebut. Nah, Ustaz. Dan waktu yang memisahkan kita. Baik. Kita sudah lewat daripada waktunya. Nah, Ustaz. Berikut ini ada pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Ya. Terkait dengan khiwar yang kita baca tadi. Beliau bertanya, Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bisa dikatakan ahada kitabu Muhammadin ya yasiru. Nanti ada latihannya tentang itu nanti. Pola kalimat yang benar seperti yang disebutkan dalam dialog ini. Kitabu Muhammadin hada. Nanti ada latihan khususnya tentang itu. Dan pola yang paling benar, pola yang paling fasih seperti yang disebutkan tadi. Kitabu Muhammadin hada. Hadanya di belakang. Walaupun boleh hadanya di depan, tapi yang paling fasih seperti itu. Nanti ada latihan nanti insyaallah, seingat saya tentang itu. Nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan saat itu nanti insyaallah. Insyaallah. Kalau tidak salah ada latihannya. Nah. Baik. Baik. Jazakumullah khairan. Mungkin kita akan menutup percobaan kita. Baik. Dapat sampaikan sebagai khitam. Baik, ad-darsul khamis yang barusan kita bahas kesimpulannya adalah pembahasan kita tentang al-idhafah. Tentang apa ya, ikhwan? Al-idhafah. Apa itu al-idhafah? Hakikatnya adalah penggabungan dua kata benda seakan-akan sehingga menjadi satu. Dan tujuannya biasanya untuk pemilikan. Di antara tujuannya untuk menunjukkan makna pemilikan. Ini sudah kita jelaskan tadi. Dan ini mohon dilatih terus. Nanti pola-pola kalimat seperti ini nanti akan ketemu di pelajaran-pelajaran berikutnya. Di berbagai latihan, di berbagai dialog. Jadi mohon ini dipahami dengan baik. Ini nanti insya Allah di akhir pembahasan akan kita jelaskan lebih lanjut tentang al-idhafah ini dan istilah-istilah lainnya yang belum kita jelaskan sekarang. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita tutup. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.